Dapat kita bayangkan seumur hidupnya malaikat Israfil bertugas memegang sangkakala ini. Dan ujungnya dimasukkan ke dalam mulutnya. Karena setiap saat jika Allah memerintahkan untuk meniupnya, maka ditiuplah sangkakala tadi. Ya. Kejadian kumpulnya manusia di padang mahsyar itu terjadi di hari yang ketiga dari 7 rangkaian hari menuju perjumpaan dengan Allah atau perjalanan kita menuju kampung akhirat. Ya. Masih ingat 7 hari tadi hari apa aja? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Bukan itu, ya. Yang pertama adalah Yaumus Sa'ah. Hari hancurnya alam semesta. As-Sa'ah itu hancurnya alam semesta. Baik, alhamdulillah. Ah, ikonik. Aduh, nuhun Kang Faris. Kalau sama teknisinya memang sentuhannya beda ya. Baik. Yang pertama tadi ya Musa, hancurnya alam semesta. Hanya Allah yang tahu waktu kehancuran alam semesta ini dalam arti kiamat. Rasulullah hanya mengetahui harinya saja. As-satu satakumu yaumal jum'ati duha fi waqti duha. Kiamat akan terjadi di hari Jumat pada waktu duha, pagi-pagi. Nah, sekarang kita sudah sore, udah lewat kan tadi waktu duhanya. Oh, berarti bukan Jumat sekarang. Ya, apalagi Jumat sekarang banyak yang belum nikah katanya. Kemudian yang kedua, Yaumul Ba'as, hari dibangkitkan di padang mahsyar. Di mana setiap manusia dibangkitkan menurut kondisi kematiannya. Ya, menurut kondisi akhir dari kehidupannya. Nah, yang ketiga adalah hari mahsyar itu sendiri, Yaumul Mahsyar. Yaitu hari digiringnya umat manusia di padang mahsyar itu selama 50.000 tahun, yang satu harinya 1.000 tahun di dunia. Terbayang tidak Bapak sekalian, di padang mahsyar nanti kita akan digiring selama 50.000 tahun tanpa ditanya sama Allah. Allah tidak akan bertanya kepada kita. Dan tidak ada yang berkata-kata. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Tidak ada yang diizinkan untuk berbicara. Tidak ada yang berbicara pada saat itu kecuali yang Allah izinkan oleh Allah yang Maha Rahman. Dan perkataannya pun adalah perkataan yang sesuai dengan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Sawaba. Ya, kemudian yang keempat adalah yaumul hisab. Hari di mana kita akan dipertanggungjawabkan amal perbuatan kita, kita akan disidang di padang mahsyar juga sama. Ya. Semua amal perbuatan kita akan disidang di sana, di yaumul hisab. Dan di yaumul hisab inilah nanti kebaikan dan keburukan kita akan dipisah. Nah, kemudian setelah disidang satu persatu, kemudian juga dipisahkan kebaikan dan keburukan kita, baru di hari yang kelima, yaumul mizan, ditimbang. Ditimbang di hari yang kelima, yaumul mizan, dengan penimbangan yang sangat luar biasa adilnya. Ada satu amalan yang tidak bisa ditimbang. Mizan tidak kuasa menimbangnya. Karena amalan ini tidak terbatas pahalanya, tidak terbatas sifat dan keutamaannya. Amalan apa itu? Amalan? Bersedekah? Bukan, Bu. Bukan juga. Oh. Amalan apa, Bapak Ibu sekalian? La ilaha illallah, bukan juga. Menikah, bukan juga. Amalannya apa? Amal jariah, bukan. Jihad, bukan juga. Sabar, bukan, Bu. Hijrah, wah, bukan juga. Hijrah, bukan juga. Gak ada yang tahu. Masya Allah. Jadi gak bisa diberikan ini. Baik, ikuti saya ya. Berapa kali? 4 kali apa 5 kali? Atau 2 kali? Dua kalinya dua kali. Ya, dua kalinya dua kali. Ya, sama-sama. Ikutin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lagi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, itu dia. Subhanallah maksudnya Allah. Ya, subhanallah maksudnya Allah wa bihamdihi dengan segala pujiannya. Subhanallah maksudnya Allah Al-Azim yang Maha Agung. Itu berbicara sifat Allah. Sifat Allah terbatas tidak? Tidak terbatas. Apakah kesucian Allah terbatas? Tidak. Karena tidak terbatas itulah mizan tidak kuasa menimbangnya. Berapa kali tadi kita mengucapkan? 4 kali. Ada 1 menit? Tidak apa, tetap tidak ada 1 menit kan? Tapi mizan berat menimbangnya. Kata Rasulullah, kalimatani khafifatani ala lisan, habibatani ala rahman, wathakilatani fil mizan. Ada 2 kalimat yang mudah diucapkan, dicintai Allah yang Maha Rahman, berat timbangannya di mizan. Kalimat itu. Siapapun yang mengucapkan kalimat itu dengan ikhlas dan faham, Allah akan menanamkan baginya 1 pohon kurma di surganya nanti. Yang mana 1 batangnya itu terbuat dari yakut, perhiasan yang termahal di akhirat nanti. Wa ihnuhu minadzahab, dan rantingnya dari emas. Wa tamruhu, dan kurmanya ahalla minal asali, lebih manis daripada madu. Wa abyadha minal labani, dan lebih putih dari susu. Warnanya lebih putih dari susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Itu pohon kurmanya. Berapa kali tadi kita mengucapkan? 4 kali, 2 kali 2. Ya, berarti 4 pohon kurma, pohon kurma sudah menunggu kita. Biar nambah lagi, ya ucapkan lagi 4 kali 4. Sama-sama, 1, 2, 3. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya sudah. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu nanti di Yaumul Mizan. Setelah Yaumul Mizan, kita akan memasuki hari yang ke-6. Ke-6 itu duanya 3 kali. Yeah. Hari yang ke-6, Yaumul Jaza, hari pembalasan. Di mana di hari inilah Allah akan membalas kebaikan dengan pahala surga, keburukan dengan siksa neraka. Dan di hari inilah semua manusia akan menyeberang 1 jembatan yang menghubungkan ujung padang mahsyar dengan tepi halaman surga. Ya. Yeah. Sebelum saya lanjutkan, alhamdulillah tadi sudah disampaikan bagaimana pencerahan dari Aman Palestina, ya, satu NGO yang punya kantor di Gaza, luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi Aman Palestina yang telah berjuang juga membawa nama baik Indonesia, mengharumkan nama Muslim Indonesia di tanah Palestina. Mudah-mudahan terus berjalan dan dilindungi Allah. Baik, terima kasih kepada Aman Palestina. Ya, salam buat Ustaz. Subhanallah. Kok jadi kadang-kadang lupa saya. Ya, beliau ini adalah wartawan senior dari Pikiran Rakyat ya. Siapa teh namanya? Ustaz. Ya Allah, kok saya jadi pelupa begini ya? Aduh, banyak dosa mungkin. Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Yaumul Jaza, hari yang ke-6. Dan di hari yang jembatan ini melintas, di bawahnya ada 7 komplek neraka. Ada 7 komplek neraka. Hafal nama-nama neraka? Enggak apa-apa. Enggak hafal neraka, enggak masalah. Tapi kalau enggak hafal surga, keterlaluan. Baik, ada surga, ada neraka Well, neraka Sakor, neraka Hawiyah, Hutomah, Sa'ir, Jahim, Jahannam. Ada 7 komplek neraka. Nah itu di bawah jembatan Sirat. Nah setelah itu, ketika manusia nanti semuanya sudah menyeberang di titian Sirat, masuklah ke hari yang ke-7. Yaitu Yaumul Akhir atau Yaumul Khulud. Kita tidak membahas 7 hari itu. Yang kita bahas adalah hari yang keberapa? Hari yang ke-3, Yaumul Mahsyar. Dimulai, Yaumul Mahsyar dimulai dari ditiupnya trompet sangkakala. Trompet sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas memegang sangkakala dan meniupnya sebanyak 3 tiupan. Nafhatul sa'ak, nafhatul faza, wa nafhatul ba'as. Kalau tidak salah artinya nafhatul sa'ak itu adalah tiupan untuk menakutkan. Ya, nanti akan ada tiupan yang menakutkan sehingga tiupan ini membuat ada suara yang terdengar sangat lantang, luar biasa. Jelas, dan itu menakutkan. Seluruh dunia akan mendengar suara itu. Saya tidak tahu apakah suara ini akan terdengar setelah orang-orang beriman tidak ada di muka bumi. Mereka sudah dicabut nyawanya atau kita masih hidup. Karena kalau masih hidup, keengnya luar biasa. Ya, pernah terdengar kan ada suara yang menakutkan di mana? Di Jerman, di Belanda, di mana lagi, di Eropa pokoknya. Suaranya menakutkan. Kalau tidak salah pernah saya menyimpannya di sini nih. Nah, tiupan yang ketiga adalah nafhatul ba'as, tiupan untuk membangkitkan. Jadi alam semesta ini ada dalam genggaman malaikat Israfil. Terbayang tidak besarnya malaikat Israfil? Ya. Betulkah demikian? Kita lanjutkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang salah satu ini.